Kemarin terkait dengan i'rabnya ala bisu fika fi thalathan yadin sinin, sinin itu badal kul min al kul, badal mutabaqah. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa syartu bi qawli wa babu. Sepertinya ada kekeliruannya dalam nuskhah matannya itu. Di matan disebutkan wa babu huma. Berarti 20 dan sinun. Ya, tapi di syarat disebutkan wa syartu bi qawli wa babu. Saya syaratkan dengan ucapan saya wa babu. Dan babnya, berarti bab apa? Isrun ya, atau sinun. Sinun ya. Ini bab huma ini. Bab sinun berarti. Ada keliruan sepertinya ya. Illa anna kullama kana kasinin fi kauni jam'an li thulathi hudhifat lamuhu wa uyib anha ha'u ta'nif fa innahu yu'rabu hadha al-i'raba wa dhalika ka'uqalah ka'qulatin wa qulina wa 'izzatin 'izina wa 'idatin wa 'idina qala Allah ta'ala 'an al-yamin wa 'an shimali 'izin. Saya syaratkan dengan ucapan saya wa babu kepada bahwasanya atau kepada kullama kana kasinin, semua kalimat yang seperti sinin. Sinin ya wa babu, sinin dan babnya. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya setiap kalimat yang seperti sinin maka dia sama bisa di mahmul dibawa dalam i'rabnya seperti jamak wa qadar salim. Fi kauni jam'an, yaitu yang pertama syaratnya jamak. Jamak. Li thulathi, jamak thulathi. Seperti sinin kan sanawun ataupun sanahun sudah lewat tulasi kan. Hudifat lamuh, kemudian dibuang lamul fi'ilnya, huruf akhirnya dibuang. Wa'uwidu anha ha'u ta'nif, kemudian setelah dibuang diganti dengan tak ta'nif. Sanawun atau sanahun menjadi sanatun. Nah, ketika dijamakkan dengan jamak ini sinin, maka dia diarah seperti jamak usai kersari. Di sini ada catatan kaki ya, silahkan dibaca sendiri aja ya, panjang ya. Jadi di kau ini jama'an itu mesti mau dijamak dengan seperti itu ya. Apa? Maka bentuknya seperti itu. Oh iya. Wa syartu biqawli wa babu ila anna kullama kana kasin jam'an. Di tulasi. Nah, nyambung seperti ya. Saya syaratkan dengan ucapan saya babnya, yaitu babnya kepada setiap kalimat yang dia seperti sinin, yaitu jamak. Pertama jamak. Di tulasi, yang kedua jamak bagi tulasi. Jamak bagi yang tulasi sifat lamuh, yang dibuang lamnya, kemudian dibuang atau diganti setelah dibuang dengan tau ta'nif. Ini juga mengisyaratkan pada syarat-syaratnya ya. Di sini ada tambahan sepertinya. Yang pertama an yakuna mufraduhu tulasiyan, an takuna al-lam qad hudhifat min al-mufrad, an yu'awad min al-lam al-mahdhufa fil marad tau ta'nif. Kemudian ada yang keempat yang belum disebutkan, Allah yakun al-mufrad qad jumi'a jama' taksir, agar bentuk mufradnya tidak dijamakan dengan jama' taksir. Ya, seperti apa? Syafah menjadi nausyah menjadi syiah, ya kan? Ya, kemudian syafah menjadi syifah, maka ini enggak bisa. Kemudian fa innahu yu'rabu hadzal i'rab, maka dia sinin dan babnya di'rab dengan i'rab ini. I'rabnya jama' mudzakkar salim. Wa dzalika ka qulah, contohnya qulah. Qulah itu uqlah riyadhiyah, tempat bergelantungan untuk angkat ini tubuh tuh, uqlah ya, untuk angkat yang dikancangkan iya, kemudian bergelantungan di situ. Wa dzalika ka qulah, sebagai qulah jamaknya qulin, izah izin, ibah ibin. Qala Allah taala 'anil yamini wa 'anil shimali izin, ya, ke arah kanan dan kiri izin, mereka berpencar-pencar. Ai firaqan syatta, kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Li'anna kulla firqah ta'tazi ila ghairi man ta'tazi ilahi al-firqah al-ukhra. Karena setiap kelompok itu menuju kepada perhala yang berbeda dari yang dituju oleh kelompok yang lain. Masing-masing memiliki sesembahan sendiri dan lari kepada sesembahannya masing-masing. Wa intisabuha 'ala annaha sifah limuhdhi'in, dan mansubnya dia izin adalah sebagai sifat dari muhti'in, muhti'in ila da'. Atau apa kalimatnya? Ayatnya. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin kannahum humur. Muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Muhti'in ila da'i. Bukan itu. Ayat surat apa? Al-Ma'arij akhir-akhirnya. Apa ayatnya? Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. 'Anil yamini wa 'anil shimali. Coba cek lagi. Ya sifat bagi muhti'in dengan makna muhti'in musri'in bersegera. Wa dhisabu muhti'in 'ala al-hal, sedangkan nasabnya muhti'in sebagai hal. Fa qala Allah Ta'ala alladziina ja'ala al-Qur'aana 'idhin, yaitu mereka-mereka yang menjadikan Al-Qur'an 'idhin, ya, terbagi-bagi. Fa 'idhin maf'ulun tsani, 'idhin maf'ul kedua dari ja'alu. Mansub bil ya, nasab dengan ya. Wa hiya jam'u 'idhah, dan dia 'idhin jamak dari 'idhah. Kalau di sini mansubun bil ya, berarti pendapat apa ini? Pendapat yang mengatakan i'rab itu apa? Ma'nawi atau lafzi? Iya, lafzi ya, mansubun bil ya. Bukan mansub wa 'alamatun nasbi al ya. Kalau itu i'rab yang ma'nawi. Kalau ini lafzi. Wa hiya jam'u 'idhah, dan 'idhin jamaknya 'idhah. Waktu lifa fiha, diperselisihkan tentang makna ibah. Faqila, ada yang mengatakan asluha ibun, asalnya adalah ibun. Min qawlihim, dari ucapan mereka, adzaitu syai'a ta'ziyatan idza farraqtu, jika saya membagi-baginya, ya, memecah-mecahnya. Qala Ru'bah, walaysa dinullah bil mu'addah. Kata Ru'bah, tidaklah agama Allah itu sesuatu yang bisa dipecah-pecah ataupun boleh dipecah-pecah. Ya'ni bil mufarraq. Ya, bil mu'adda ini bil mufarraq. Ai ja'alul Qur'ana a'dha'a, yakni menjadikan mereka yang menjadikan Al-Qur'an itu a'dha', bagian-bagian yang terpisah-pisah. Faqala ba'dhum sihrun, sebagian menafsirkan makna 'idhin adalah sihir. Iya. Alladzina ja'alul Qur'ana sihra, sebagai sihir. Faqala ba'dhum kahana, perdukunan. Faqala ba'dhum asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Wa qila asluha ibhatun minal ibah. Ada yang mengatakan aslinya ibhah. Dari kata al-ibah. Wa huwa al-kadhib, yakni bermakna al-kadhib, kedustaan. Berarti maknanya jahal al-Qur'ana kadiban, kedustaan. Wal buhtan. Kedustaan dan buhtan, yang dekat maknanya. Wa bil hadith, dalam hadith disebutkan la ya'bahu ba'dukum ba'da. Ya, janganlah sebagian kalian menyusahkan sebagian yang lain. Di sini ada catatan kaki, sepertinya penting ya. Dibaca enggak nih? Hah? Apa sendiri-sendiri aja? Ya, terkait dengan kalau ada seorang yang dia menamai ya orang lain atau anaknya dengan nama dari jamak mudzakkar salim. Perlu dibaca enggak, Pak? Hah? Apa dibaca? Idza samaita bima asluhu jam'u mudzakkar salim aw ma asluhu mulhaq bi jam'i mudzakkar salim fal awwal fal awwal kama tajidu katsiran fi asma'il andalusiyyin wal wal maghribah kamni zaidun wa ibnu hamdun wa ibnu amr. Jika engkau menamai seseorang dengan kalimat yang aslinya adalah jam'u mudzakkar salim atau aslinya adalah mulhaq dengan jam'u mudzakkar salim, maka yang pertama menamai dengan kalimat yang aslinya jam'u mudzakkar salim ini tajidu, kamu dapati banyak pada nama-nama orang-orang Andalus dan Mughorabah, seperti Ibnu Zaidun, Ibnu Hamdun, Ibnu Amrun. Yang kedua contohnya yaitu nama yang diambil dari mulhaq Ibnu Sab'in. Fannuhatu yadhkuruna anna laka fi hadzal 'alami khamsul lughat, maka ahli nahwu menyebutkan bahwasanya bagimu pada nama-nama yang seperti ini boleh bagimu menggunakan 5 lughah bahasa. Al-lughatul ula an tu'amilahu ba'da al-'alamiyah kama kunta tu'amiluhu fi halil jami, engkau tu'amiluhu memperlakukan nama ini setelah dia menjadi nama, ya, kama kunta tu'amiluhu fi halil jami, sebagaimana engkau perlakukan kalimat tersebut ketika dia sebagai jamak, ya, fatarfa'uhu bil waw, sehingga dia nama tadi dirofakkan dengan waw ketika marfu niaba 'anid dhammah wa tansibuhu wa tajruhu bil ya, dinasabkan dijarkan dengan ya. Niaba 'anil fathah, sebagai ganti dari fathah atau kasrah. Wa tata'ayyanu hadhihi al-lughatu, lughah ini wajib diterapkan yaitu seperti muamalahnya jamak mudzakkar salim fi ma zadat hurufu hurufu ba'da jam'i an sab'ati ahruf, pada kalimat yang huruf-hurufnya setelah jamakan melebihi ya 7 huruf, sebagaimana kalau sama itu rajulan, jika kau namai seseorang dengan nama bi ishibabin, ishibabin ini wajib ya, ketika ada orang yang namanya seperti ini ya di i'rab seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Yang kedua, antal antulzimahu alya, antalzamahu alya ya, ditetapi oleh ya, menetapi ya, wa tu'ri antulzimahu alya wa tu'ribahu biharakatin zahiratin 'ala nun ma tanwin, sehingga kau i'rab dengan harakat zahirah di atas nun dengan tanwin, wa hadhi lughah taj'aluhu kamufrad, ya lughah ini menjadikan isim tadi yang diambil dengan atau dari jamak mudzakkar salim, kau jadikan dia seperti isim mufrad yang akhirnya ya dan nun, seperti rislin, rislinun, rislinan, rislinin, sehingga i'rabnya dengan harakat zahirah di atas nun bersama tanwin. Lugha yang ketiga, antulzimahu alwawa, kau tetapi padanya wawu, watu'ribu watu'ribahu biharakatin zahirah, dan kau i'rab dengan harakat-harakat yang zahir di atas nun ma'a tanwin, jadi bersama tanwin. Wa hadhi al-lughah taj'aluhu, lughah ini menjadikan isim tersebut kasmin mufrad, seperti isim mufrad yang akhirnya wawu ya dan nun, seperti zaitun, urbun, jihun dan sayhun. Nah itu al-lughah rabi'ah, banyak ya, tiga. An tuzimahu al-wawu thumma tu'ribuhu i'rab al-ism alladhi la yansharih bi dhammin nun في حال رفع وفتح في حالتي النصب والجر من غير تنوين وعلل منع صرفه بوجود العلميه وشبه العجمه. Yang keempat, engkau tetapi nama tadi yang diambil dari jamak mudzakkar salim ataupun mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, tulzimu alwaw, engkau tetapi padanya wawu pada semua keadaan rafa, nasab dan jar, kemudian kau i'rab seperti i'rabnya isim la yansharif dengan dhammah pada nunnya ketika rafa dan dengan fathah ya pada nunnya ketika nasab dan jar tanpa tanwin. Mereka sebutkan alasannya kenapa mamnu min ash-sharaf, karena adanya alamiah dan ada syibhul ujmah, serupaan dengan nama jam ya. Bahasa yang kelima, antul zimahu al-wawa, engkau tetapi padanya wawu ya, wawu baik ketika rafa, nasab ataupun jar, wa tatalzim fathan nun fi ahwali ats-tsalatsah ar-rafa wal jar wan nasab, dan engkau tetapi fathahnya nun pada tiga keadaan rafa, jar dan nasab. Wa yakunu al-i'rab hina idzin bi harakatin muqaddarah. Jadi la i'rabnya ketika itu dengan harakat muqaddarah 'ala al-waw, di atas wawu. Wa an-nun, sedangkan nun i'wadun li tanwin, sehingga ganti dari tanwin, wa 'ala hadza atas dasar ini yasih an yakuna maltazamu fi al-waw kam li zaidun wa ibnu amrun wa ibnu hamdun jariyan 'ala ihda al-lughat ats-tsalitsah wa ar-rabi'ah wa al-khamisah wa maltazamu fi al-ya kam li sab'in jariyan 'ala al-lughah ats-tsaniyah. Ya. Kemudian nunnya ganti dari tanwin atas asal ini, maka sah benar hanya kun untuk mereka iltazamu fi, menetapi pada nama-nama tadi dengan wawu, seperti ibnu Zaidun, ibnu Amrun, itu ada sisi kebenarannya juga, ibnu Hamdun, Jarian, ini berlangsung di atas salah satu dari al-lughat as-salisah, bahasa yang ketiga, keempat ataupun kelima. Dan mereka yang menetapi padanya ya, seperti Ibn Sab'in, Jarian, itu berlangsung berjalan pada lughah yang kedua. Tsumma qultu as-sadisu, kemudian saya katakan, kata Ibn Hisham dalam matan, as-sadisu, yang keenam, yang dia keluar dari i'rab aslinya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, af'alul khamsah, ataupun alhamdulillah al-khamsah. Fa'innaha turfa'u bithubutin nun. Sungguhnya al-afal al-khamsah atau al-lamsil al-khamsah dirafakan dengan tetapnya nun, dengan menetapkan nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihafiyah, dinasabkan dan dijazumkan dan membuang nun. Wa amma nahu, ada pun contoh, tuhajuni ya, tuhajuni dalam ayat surat al-A'raf. Fal mahluf nunul wiqayah, yang dibuang adalah nun wiqayah, bukan nun apa? Rafa' ya. Wa amma illa an ya'fun, ada pun contoh illa an ya'fun, fal wawu aslun, maka wawunya asli. Iya. Wawunya apa? Asli. Wal fi'lu mabni, dan fi'ilnya mabni, karena bersambung dengan nun niswah. Bi khilafi wa anta'fu aqrabu littaqwa, berbeda dengan contoh wa anta'fu aqrabu littaqwa. Iya. Wa qul wal babu sadis mimma kharaja 'anil asli al-amthilah al-khamsah. Saya katakan, kata Nisham, di antara contoh yang keluar dari Irob aslinya adalah al-antilah al-khamsah, yaitu kullu fi'lin mudhari', ini definisinya. Kullu fi'lin mudhari'un ittasala bi aliful itsnain aw waw jama'atin aw ya'u mukhaffafah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung akhirnya dengan alif itsnain atau jama'ah atau ya' mukhaffafah. Ya, seperti yang dicontohkan tadi. Wa hukmuha an turfa' bi thubuti nun. Hukum al-antilah al-khamsah dirafa'kan dengan menetapkan nun. Niyabah anil dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadhiha niyabah anil fathati was sukuni. Dinasabkan, dijazmkan, ya. Dinasabkan wa tujzamu dan dijazmkan dengan membuang nun. Ya, niyabatan anil fathah. Sebagai ganti dari fathah dan sukun. Ya, jelas sebagai ganti fathah ketika mansub, sebagai ganti dari sukun ketika apa? Majzum. Misal rafa', contoh rafa' adalah fiha ainani tajriyan. Fihima ainani tajriyan. Ya, pada keduanya ada ainani tajriyan, dua mata air yang mengalir. Wa antum ta'lamun wa antum tashhadun wa hum la yash'urun. Fal mudhari fi dhalika kullihi marfu'. Fil mudhari pada semua contoh ini marfu'. Fi khuluwi 'an nasib wal jazm, karena kosong dari penasab dan menjazm. Wa alamat rafi'i thubutun nun, karena rafa'nya adalah tetapnya nun. Kemudian kata beliau, wa mithalul jazmi wan nasbi qawlu ta'ala, contoh yang mansub dan majzum adalah firman Allah Ta'ala, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Jelas fa in lam taf'alu, lam taf'alu ini yang majzum, wa lan taf'alu yang mansub. Ya, akhirnya insyaallah jelas. Wa lan taf'alu itu jumlah i'tirabiyah, sifat. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu, itu jawabannya. Fa lam taf'alu jazimun wa majzum. Fa lam taf'alu adalah jazim, jazimnya lam taf'alu majzum. Walan taf'alu isinya nasib wa mansub. Wa alamatul jazbi wa nasbi fihima harfun nun. Tanda nasib dan jazm ada keduanya adalah membuang nun. Ini panjangnya. In qul tasim fa ma tasna fi qouli ta'ala illa yafuna. Jadi pertanyaannya aja lah. Fa in qulta fa ma tasna fi qouli ta'ala illa yafun. Fa in an nasiba wa nun sabita ma'a. Telah disebutkan kaidahnya tadi bahwasanya afalul khamsah itu rafa'nya dengan menetapkan nun, jazm dan nasabnya dengan buang nun. Tapi apa yang kau perbuat dengan coba illa ayyafun? Di sini masuk an nasib, tapi ayyafun. Ya, sesungguhnya di situ an kemasukan penasab. Kemudian nunnya masih ada. Ini bagaimana gitu jawabannya? Illa ayyafuna au ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah.